Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdari wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz a'udhu billahi minash shaytanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ الْآيَةُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أَمَّا بَعْدُ. Alhamdulillah, para asatidz, para bapak, para sederek, khususipun jamaah Masjid Agung Bangil ingkang insyaallah senantiasa angsal rahmati Allah taala. Kita sekarang sudah memasuki salah satu bulan yang mulia. Inilika Syahrul Rajab Al-Mubarak. InsyaAllah tanggal datang Haji Adib dari tanggal 3 menawi. Wadar ini alim. Syahrul Rajab ini termasuk bulan mulia. Al-Quran dawakan inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zulqa'dah, Salah, Zulhijjah, Besar, Muharram, Surah, Lajeng, Rajab. Jari kiai-kiai, jari para habaib, puasa Rajab gede kanjarani. Satu sikro iling-iling sang almarhum Al-Ustaz Harun Husain, kanjeng Nabi Dawud ngeten kawalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman min rajabin. Rukono oleh poso imanan wahtisaban istaujaba ridwanallahil akbar. Sapa-sapa wong sing poso Rajab sedina ae. Sehari saja. Oleh poso imanan wahtisaban hale percaya maring Allah taala, wahtisaban arep-arep ganjaran insyaallah taala. Mongko insyaallah wong iku bakal oleh ridane Gusti Allah taala. Larregane Abi Allah. Larregane Abi Mizar insyaallah. Kata si terserah sampean. Apa puasa besok? Apa besok terserah sampean. Dewe kare takon kanca kula, lek aku gak iso terus sedina terus sewulan terserah alhamdulillah. Monggo, sewulan monggo. Alhamdulillah. Tapi wong Jawa itu Abi Mizar biasanya orang Jawa itu pitulek dino. Sekali itu lebih dino, jadi ini Riyoyo Rajab katanya, terserah sudah, terserah para sunat tahun. Kedua, alhamdulillah, para bapak, para saudara, khususnya anggota saja, kemarin teman-teman kita yang ditahan selama 3 bulan lebih, kepingi, alhamdulillah, dipun paringi bebas dina Allah Ta'ala. Ini alhamdulillah, kena pinten 3 bulan, punjul 21 hari. Padahal beliau-beliau ini lari-lari ini telung ulan 15 dino kurang 6 dino. InsyaAllah karena udur Senin bebas. Ayo di rayakno. Monggo dipun hormati penek mereka. Sak temene orang-orang sing iku nahan mereka niku, wah, kacang-kacangne niku. Temenan perlu nih aswaja cek ajur. Cek ente, cek buyar, ternyata tambah solid, Masya Allah, Masya Allah. Antara pengurus dengan anggota aswaja tambah erat. Tiap-tiap sidang teko kabeh. Termasuk pengurus-pengurus ini, Kaib Nizar, Haib Akil, Nur Fuadi, Ustaz Munir, Masya Allah, Alhamdulillah, Ustaz Basir, kabeh, teko kabeh. Oh, lek ngono, gagal mereka-mereka orang Syiah untuk menghancurkan Syiah, untuk menghancurkan aswaja. Malah-malah mereka juga merencanakan iso-iso wong tuane sing ditahaniku ngamuk oh nang gene ngurus nah, ternyata nggih mboten napa-napa. Semadiku Allah taala sing damel sedoyo. Alhamdulillah. Nggih, karep ngono yo apa anakku ngene-ngene nang pengurus e. Lah pengurus wis apa-apa, mosok sekretaris jawab apa. Dadi alhamdulillah dengan adanya ini satu kita dapat pelajaran. Ojo gampang-gampang kena jebak wong Syiah. Wong Syiah iku ora lahir rocot wis jahat pisan. Sejak lahir rocot wis liyane kate ngrusak agama Islam dari dalam. Hati-hati sampean. Cepet coyo, cepet coyo. Wala tu jali suhum cepet coyo tenan. Ojo pecut ulul salam ojo percuma. Aku wis jawab. Kenahan kono di dungakno selamat mangke dungakno. Jadi alhamdulillah nanti kalau sudah betul-betul keluar lek ana duwi iki akhirah ya tak ada duwi ra apa-apa. Ben duwi akeh alhamdulillah jeragane iki. Teko tiap-tiap sidang datang. Pada beliau itu super sibuk ngurusi iko, nuruti toyor iko, ngurusi obat iko. Waduh alhamdulillah. Teko terus. Balak Ustaz karo Ustaz Nur Fuadi sampai bisnisnya ini ku melalui handphone terus ikir kanan sampai ini terus teko terus kalau ngeduki tapi turut tok turut sama di mari istuwek tapi alhamdulillah kayak konco-konco sekitaran iku tambah ganteng-ganteng tambah lemu-lemu lama kalau lemu makan turut tok jadi ini ya sembahyang turumane ya tambah lemu ini yang kedua. Yang ketiga, saya khusus punya pertanyaan datang tiang-tiang siap jawaban. Jawaban kin, temenan, rungokno. Rungokno. Imam yang kelima dari orang siap katanya niki. Pertama kali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dua Sayyidina Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tiga Sayyidina Husain bin Abi Thalib radhiyallahu an. Empat, Al-Imam Muhammad Zainul Abidin bin Ali Rasulullah. Kelima, istilahi Abi Ja'far. Namanya Muhammad bin Ali bin Zainul Abidin. Ini buyut canggai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bedengakan, ya, dengok non ini. Dengok non. Al-Imam Abu Ja'far. Huwa Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Bakir. Lek nurut hitungan beliau niki katanya orang-orang Syiah imam yang kelima. Julukane Abu Ja'far. Nama yang sebenarnya Muhammad bin Ali Al-Bakir niku julukane. Bin Zainal Abidin. Beliau lahir tahun 57 Hijriah dan beliau meninggal tahun 1014 Hijriah. Lah itu Masya Allah 43 + 14 umure 57 tok. Tapi Masya Allah otaknya main. Imam Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al-Bakir. Dan beliau ini Rukono, beliau ini termasuk salah satu syekhnya, salah satu gurunya Al-Imam Abu Hanifah. Imam yang tertua madzhab 4 Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Abu Hanifah yang tertua namanya sendiri Nu'man bin Sabit. Ini muridnya Rono, ini muridnya Imam Muhammad bin Ali Al-Bakir. Lah niki berarti Abu Hanifah niku tiap-tiap ngomong niku masalah Syiah mboten lali. Masalah Rafidah ndak lali, mengkira beliau mengkafirkan orang-orang Rafidah. Beliau mengkafirkan orang-orang Syiah. Imam Nu'man bin Sabit yang terkenal dengan nama Imam Abu Hanifah. Terus katanya Imam Abu Ja'far sangat bertolak belakang niki kitab Al-Kafi. Kitab Al-Kafi, kitabnya orang Syiah, mari kita baca. Dan saya ada pertanyaan nanti untuk orang-orang itu. Dulu sakine opo sakine ecek-ecek ya krempelan iku. Kalau bisa ayo jawaban si atko Iran sana. Jawab kalau bisa. Temenan. Yang pertanyaan dari Asfar Jambangil. Oh, ayo orang-orang si Iran. Hauzah, Najif. Jambangil si ae krempelan. Entek cetengan percuma. Temen percuma kan gak ini. Apa guyu? Apa jatuh guyu? Apa bahasa Arab guyu? Percuma. Jadi pertanyaan ini tidak saya tunjukin. Ya siang banget mau enggak kalau bisa jawab nanti. Kata beliau, Al Imam Abu Ja'far Muhammad bin Ali Bakir, beliau yuhibbu Aba Bakrin wa yubalighu fi madahihi. Niki wonten ngene iki kitab Asy-Syiah wa Ahlul Baiti. Jadi Syiah ini kono sing asli Syiah Ahli Bait. Tang Abu Bakar sangat memuliakan, para khattab sangat menghormati, itu Syiah sing asli. Termasuk Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, termasuk Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, itu Syiah. Artinya orang-orang dari turunannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi tidak pernah mencaci satu pun kata, tidak pernah mencaci maki sahabat, tidak pernah. Ini iki Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al-Bakir yuhibbu Aba Bakrin, sangat mencintai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Wa yubalighu fi madahi, wah lem ngalem dintek-entekno. Abu Bakar gini gini masya Allah luar biasa. Wa yakulu malam yakul lahu siddiqo fala saddaqallahu lahu qawlan. Sopwai keluargaku, sopwai ahlu bait Rasulillah dan semua umat Islam kok gak percaya, kok gak hormat datang Abu Siddiq, maka kata-katanya tidak pernah diterima oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Ngomong gak percaya sebab mereka tidak percaya dan tidak menghormati Abu Siddiq radhiyallahu an. Ini kata Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al-Bakir. Terus wa kana yaqulu, beliau Al-Imam Abu Ja'far mengatakan, inni bari'un, saya wis gak mau tahu, saya melepaskan diri, saya bercuci tangan min mubghidi Abi Bakrin wa Umar. Aku ndak mau tahu orang-orang sing benci ambil Abu Bakar dan Umar, ndak mau tahu saya. Wis urusan dhewe. Lain. Kalau beliau mengatakan demikian, lha apa wong-wong sia kok pendeng-pendeng mengatakan Abu Ja'far itu imam yang kelima. Padahal imam kelima ndak percaya dengan mereka. Apa sebab? Sebab mereka-mereka tidak menghormat Abu Bakar, tidak menghormat Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Terus Walau anni wallaitu, umpama aku berpaling di kedua beliau ini ke Abu Umar, la taqarrabtu ilallah bi dima'i man yakrahuhuma. Lek aku ngedo Abu Bakar Umar, maka saya ingin mendekat kepada Allah Ta'ala melalui darah-darah mereka yang benci. Berarti perang. Perang berani saya. Untuk apa? Untuk menghirup darahnya orang yang benci terhadap Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Inilah sumpah beliau, Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al-Bakir. Ya Allah, apa sampean? Terusane Inni la atawallahu ba. Saya sumpah mengangkat sebagai khalifah. Ngoten dene. Inni atawallahu ma, saya sumpah menguasakan sebagai khalifah, mencintai beliau, mengikut beliau. Ini sumpahnya Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al-Bakir, imam yang kelima. Sumpah-sumpah mengangkat khalifah terhadap Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anha. Datang sing rempel-rempelan iki. Oh, rempelan. Rempelan jari Abin Izzak, rempelan jari ini. Macam ini iya. Orang bangil itu sandalin itu Abu Bakar Umar tulis ini matahari. Apa Masya Allah. Padahal kakek beliau ini Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al-Bakir sangat mencintai Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Sampai sumpah, sumpah saya mengangkat khalifah kedua beliau. Wastaghfirullahumma, dan saya mengampun ampun. Memohonkan ampun radhiyallahu anhum, kan ya radhiyallahu anhum terus gitu. Tiap-tiap beliau ini mengatakan anhuma Abu Bakar dan Umar. Kemudian terusane wama adraktu lelengel rumono kupinge rumono muga-muga wong siar rumono wama adraktu ahadan min ahli baiti illa wa huwa yatawallahuma. Ayo, saya tidak menemui seorang pun dari ahli bait, saya tidak pernah menjumpai seorang pun dari ahli bait kecuali mereka mengangkat dan mengat khalifah dari Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu. Rasa iki Masya Allah, Abu Bakar murtad, Umar murtad, iku melok sapa? Ayo, melok sapa? Padahal imam yang kelima mereka, kata mereka imam Abu Ja'far Muhammad bin Al-Bakir sangat mencintai Abu Bakar Umar, dan beliau mengangkat beliau kedua-duanya untuk menjadi khalifah dan mengikuti mereka dan mengangkat mereka. Ngoten. Tak pikir-pikir wong si asing benci Abu Bakar Umar itu pernah turune al-imam Abu Ja'far sebab Muhammad bin Al-Bakir yang turune sebab Abdullah bin Sabah. Ngonawis sekarang rungokno niki awan dan kitab Asy'ah Walubat halaman 11 kata kalau kitab niki saking almarhum al-ustad Ja'far Shadiq, murid tersayang daripada Al-Han Muhammad Ba'abud Lawan, meninggal ngarang. Wah, lah saya rungokno kitab wong siar rungokno kopeng pasang mingkem ya rungokno Raudatul Kafi juz 8 halaman 168. Raudatul Kafi, jadi ini wong Syiah itu setingkat podo ambil kitab Bukhari bagi orang ahlusan jamaah. Iki podo apa nih podo diwoco ini lho. Kulo mboten gor, saya baca sekarang ini Raudatul Kafi juz 8 halaman 168. Rungokno Hanan an abihi an Abi Ja'far dari ini. Nah, berikut lalu Abi Ja'far Muhammad bin Ali al-Bakir dari ini kuara itu mengambil nama besar beliau dipakai kuara luar biasa entek di angkara ini. Jadi ini kesia yang ini wani jari ini ini gitu rumah no an Abi Ja'far alaihissalam kola kulturahu. Jadi ini Hanan, bapak ini Hanan, aku takon. Datang al-imam Abu Ja'far, makana waladu Yakuba abna ambiya'ah. Wahai Abu Ja'far, anak turunnya Nabi Yakub itu masa Nabi ya. Dan menikin Nabi sing gua Nabi Yusuf anu gede pun ini ku sumur Nabi-Nabi sedaya. Menurut alusan jamaah, kita kon anak-anak Nabi Yakub itu menabi ya. Kolah lah, duduk. Jadi ini Al-Imam Abu Ja'far Ali bin Bakir Al-Bakir, Muhammad bin Al-Bakir. Duduk. Tapi walakinnahum kanu asbatul au asbatu auladil anbiya. Meskipun beliau-beliau bukan nabi, dari Abu Ja'far iki, tapi itu anak cucunya nabi-nabi. Sitiniku anak-anaknya Nabi Yaqub alaihi salam. Dulure Nabi Yusuf alaihi salam tunggal bapak siji ibu. Tunggal bapak siji ibu. Nabi Yusuf ambek Bunyamin tunggal bapak dua ibu. Bunyamin tunggal bapak dua ibu. Niki mboten. Nabi Yusuf dulu-dulu niku tunggal bapak tok. Nabi Yaqub alaihi salam. Kata dia bukan nabi, tapi anak turunnya para nabi. Rungono. Walam yakun yufarikud dunya illa su'ada'a tabu wa tadakkaru ma sona'u. Meskipun bukan nabi, jadi ini Imam Abu Ja'far jadi ini ku tidak. Meskipun bukan nabi, mereka meninggalkan dunia dalam keadaan bahagia, bejo untung. Apa sebab? Tobat atas perbuatan mereka ngeruntuno Nabi Yusuf nanggani sumur. Tobat watadakaru masona ingat aku biyen tau nganti ngoyo Yusuf ngene-ngene. Ingat tobat itu anak Nabi Yaqub dari Imam Abu Ja'far Ali bin Muhammad bin Ali bin Al-Bakir. Tapi lagi loh, sing susah susah. Wa inna syaikhaini sak temene wong tuwek loro. Sapa iku? Abu Bakar Umar. Ayo kurang ajar. Wa inna syaikhaini faraqat dunya meninggalkan dunia walam yatu gak gemtobat. Walam yatadzakara dan tidak ingat apa yang mereka perbuat. Bi amiril mukminin. Jadi ngoten. Lek Umar Umar wis gak tobat, gak eling apa yang berbuat. Terus dungane niku fa alaihi malaknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini Al-Kafi. Maaf. Muad bin Yaqub Al-Qulaini, Raudatul Kafi, juz 8, halaman 168. Al-Kafi iki gelem ngono. Dadi Al-Kafi melaknat Abu Bakar, melaknat Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Pertanyaan saya, rungokno wong Syiah. Tembelani bangil, pinggirani bangil, rungokno. Kalau memang Abu Bakar dan Umar itu dilaknat Allah taala, murtad dan fasik, mengapa sampai hari ini, sampai saat ini, sampai detik ini kuburan beliau kok jejer ambek kuburan di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban. Jawaban. Jenggot. Jawaban, temenan. Temenan jangan guyu-guyu. Ini serius. Kalau memang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an Abu Khattab laknat dilaknat Allah taala. Fasik murtad, mengapa pesareannya sampai hari ini, sampai saat ini, sampai detik ini kok jejer kali kuburannya Kanjeng Nabi? Napa Kanjeng Nabi itu jejer yang fasik? Napa Kanjeng Nabi itu kumpul yang bongsi murtad? Naudzubillah dari berkali-kali pak, orang-orang syakitnya ngedok Umar Khattab ambil obatnya berkali-kali, ambles terus-terus, ambles terus kurang 40 meter ambles ditelan bumi. Kalau gak ada kita hati entah orang-orang Syiah hulat saking kundiniku Syria gak pacul, gak sekrom, gak jeneng linggis, segala macam gak karena PKT kedok udah nyoba bakar Umar, ditonot bakar ngerti, apa ditonot dibakar orang tengah-tengah bles entek bres, sak sekrom sekrom BKT sak kondol-kondol BKT ya. Kitabnya ada Wafaul Wafa, kitabnya ada, saya punya. Ayo nama makunu gratis bocon jalali gua apel kayaknya. Pertanyaan saya, Ulangi lagi, kalau memang Abu Bakar radhiyallahu an, Umar Khattab radhiyallahu an itu orang fasik, orang murtad, dilaknat, mengapa sampai hari ini, sampai saat ini, detik ini kuburannya kok jajar dengan pesaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tolong dijawab. Ojo siambange lah, percuma. Ya selip tok iki ya. Kono lho. Sya Iran kono lho. Hauzah Najaf. Mari silakan. Saya tunggu. Kapanpun menan. Aspajan Bangil. Wah, coba ya ojo. Aspajan Bangil di anune. Wah, hipis. Tak ngerti-ngerti ya aku. Gini lho. Ini merupakan penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan Nabi jejer ambek wong fasik. Jejer keburan ambek wong sing murtad, naudzubillah. Penghinaan betul terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa mablahul ilmi fi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kanjeng Nabi luwe mulya, segala makhluk kala mulya, surga kala mulya, aras kala mulya, kursi kala mulya, semua kala mulya, sing termulya Rasulullah. Dadakno kuburan jejer munafik wong fasik. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau ngotot ngene iki nggih karena rembel lho, Pak. Ngotot sampe ngaji ngotot karena sembel-mbel pecel betul membela datang beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membela datang sahabat-sahabat tercinta beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siddiq, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Sekarang penghinaan kedua. Ayo. Ana sing durung anu durung keduman iki ya. Ana durung-durung nih men waca niki. Ayo diwaca. Penghinaan kedua. Senemen maris, masya Allah. Wonten gini kitab Aqaidu Syiah fil Mizan. Karangane Dr. Muhammad Kamil Al-Hashimi. Wah, turun Allah hebat niki. Kitab niki saya dipinjemi Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ilham Astuki Pandaan. Baca Pak Nur, nggih. Ngeten Pak rungono. Diwaca, disemak. Disemak. Rawas Syekh Atusi, iki ngene siagoten iki. Wan Nu'man, luwe-luwe niki, wah oleh menghina entek-entekan. An-Nu'man Al-Jazairi namanya. Waduh, mau dadi apa akhirat besok ini. An-Nu'man Al-Jazairi. Anil Imam Ar-Ridha, jarene niku. Boten goroh-roh pendek. Goroh-roh wis naudzubillah dalik. Penghinaan iki. Al Imam Ar-Ridha niki insyaallah imam yang keenam. Ngene muni ngene. Inna min alamati dhuhuril mahdi. Kak tutuk akal kula niki. Delok lho, aja delok aku ae. Lek kok mulai biyen yo ganteng kok ngene iki ya. Jadi aja delok aku delok kitab e. Lek delok aku percuma, mulai biyen yo ganteng lho rek. Inna min alamati dhuhuril mahdi. Setengah saking tondo-tondone lahirnya, tampaknya dan keluarnya Imam Mahdi. Padahal opo-opo, tidak ada apa-apa, Bungizar. Ya hayalan tok, hayal tok. Tondo-tondone welekan maniki annahu sayadharu aryan. Amama kursi samsi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setengah saking tondo-tondo ini imam terakhir orang Syiah, yaitu Imam Mahdi Al-Muntadhar. Besok Imam Mahdi itu on isar serengenge sing woto serengenge woto wis gak ono pendung sama sekali, mudo iki yo apa, masya Allah, penghina betul kalau Mahdi ada. Dalam keadaan muda niku Kanjeng Nabi mbeat, masya Allah, ya apa Abu Ustaz Basir, ya apa niki iki kita ada Aqaidu Syiah fil Mizan karane Dr. Muhammad Kamil Al-Hashimi. Wocon kalau enggak ada kitab Kasyful Asrar karangane rumah ini enggak ada kula. Oh, terholis ya. Mas guru rek ngene-ngene waktu malian. Jadi setengah saking tondo-tondone tampaknya lahirnya dan menampakkan di emadi, besok dia ada di bawah sinar matahari sing wutuh. Ya gak grono, ya gak mendung, mudo. Terus dibeat kalian, tumana kanjeng Nabi beat mudo. Ya nopo? Ya nopo niki? Menghina betul. Kalau dipun ceritakan para habaib, Al-Imam Malik bin Anas. Rungono. Al-Imam Malik bin Anas. Nitu di bawah Imam Abu Hanifah. Nu'man bin Sabit Abu Hanifah satu, Imam Hanna dua, Imam Malik bin Anas madhab Maliki. Ketiga Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Niki Imam Malik rungono. Malik niku lebar de maca kitab hadis. Ya Allah, siji hadis. Satu hadis atus hormat. Kayaknya tidak ada. Cuma hadisnya yang ada. Kayaknya diwocok. Adus. Wudhu. Gamisan. Serbanan. Terus ngobong dupo. Sak kamar wangi kape. Ma Malik lungguh ngeten. Kala Rasulullah. Sakmu hormati. Saking oleh hormat satu hadis Rasulullah SAW. Bayang no. Kata mau cek cek kalau kau lembah tu hatu tu ocoh pokok apal ngol. Iku bawa satu hadis dibaca, adus, wudu, gamisan, serbanan, lengawang ini digawe, ngotok, apa jenengi dupo, aru, diwocoh. Allah Rasulullah. Kaji nabi tidak ada. Datano iki iki Imam Mahdi muda dibaiat. La ilaha illallah. Jadi kanjeng Nabi menghadiri orang mudo. Akal, akal digawe, temenan. Kula wanten nek wani kula mati ya bapak. Terusane komentari Dr. Muhammad Kamil. Bagaimana? Wa ayyu ihanatin a'zamu. Iki opo ono penghinaan yang lebih besar daripada ini. Ono penghinaan yang lebih besar daripada ini. Wa ayyu faryatin asna min hadza. Apa ada fitnah gawe-gawe sing luwih jelek yang lebih buruk daripada ini? Kanjeng Nabi jarene bayat wong muda, masyaallah, menghina betul. Menghina padahal Agus ayar gandeng. Mahdi ndak ada, ndak ada. Itu gawe-gawe dong si A yang dikomandani oleh Abdullah bin Sabah. Waduh kalau bongok-bongok niki suara kalau mentek tapi alhamdulillah ana jaine alhamdulillah ya. Kalau paling kayak sing ngenteni no iki kuwi. Wa ayyatu fariyatin asna min hadza. Terusane ayubayu Rasulullah bahwa man huwa mahdikum al-muntadir. Mungkin kanjeng Nabi ku beat mahdi sing ditunggu-tunggu. Sapa bapakne garuh? Sapa ibune garuh? Astagfirullahaladzim. Iki niki. Allazi la ta'rifun lahu adan. Sapa bapakne? Dendi panggonan tidak tahu. Datang kanjeng Nabi beat dalam keadaan telanjang bulat. La ilaha illallah. Muga-muga konco. Muga-muga si asyik ambangil kerumuan ini. Muga-muga mawon. Cek kembali pada aswaja mudah-mudahan. Temenan gaya ya. Tidak dengan no. Mungkin ini pak. Kejunya seperti ini. Masuk kanjeng Nabi beat. Wong sing ditunggu-tunggu katanya. Sing kana bapak nek kaya ibune. Wa ayyu mahdiyan hadha alladzi daru abyan tahta kursi samsi. Mahdi opo ki? Mudha ana ni sore matahari sing wutuh. Sing bulat. Mahdi opo iki? Insyaallah. La yasduru satirun wala mulabisun. Gak gai jubah, gak gai sarung, gak gai katok, gak gai sempak muda beljet. Ya Allah, Abdul Qadir. Ya Allah. Saya tidak ngomong, ini ada kitabnya. Ojo protes saya, kitab protesan. Kalau perlu pengarangnya Dr. Muhammad Kamil Al-Haj protesan, ngomong kitab Yono. Ini juga ada. Ini kitab orang Syiah, juz 4 juz 8 halaman 168. Ih, kitab ini. Monggo teng griya kula. Pocon kabeh, santek ikun. Monggo. Tak kei teh, kuwi gak ada gula lho, larang kowe. Teh tok. Kula larang. Wala hatta zulmatul lailil bahimi. Dan tidak di kegelapan malam yang gelap gulita, padang mamprang-mamprang gak peteng-peteng. Wong sampean ali sampean. Sembayang petengan wis peteng dedetis muda gak hati. Dasar. Walaupun peteng dedetis. Sebab apa? Innallaha ahaqqu ayyustahya. Allah Ta'ala berhak dimalui senajan peteng dedet pangeran roko. Lek gak diopo blas wis sarung gak duwe cel gak tekel wis njoba ndut gletokan tempelan kabeh. Roto sawak sampai kulit gak ketok kudu ngono iki enggak padang tang-tang mudho masyaallah ya opo iki ayo wa kaifa yabirullah ala hadhi surah al-baqarah bagaimana mungkin kanjeng nabi membaiat al-muntadhar mahdi dengan bentuk yang memalukan ini telanjang. Ahadza dinu ya Syiah, apa iki aku mewah Syiah? Dikutang ambek Dr. Kamil. Apa iki agamamu? Ahadza dinu ya Syiah. Wa idzin yumki ayyitu sama dirun. Apa iki pantes tak namai agama? Na'udzubillah min dzalik masyaallah. Ini dalam kitab Aqidat Syiah fil Mizan halaman ingin niko halaman 387 347 sing terakhir dah iki malih mana wis kak tutup akal yang kedua waja'a fi tafsir manhaj as-sadiq syekh Fathullah al-Kashani tokoh Syiah inna hubba aliyin hasanatun. Sapa gak cinta Zainal Ali? Saya nurholis mencintai ambil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bukan cinta tok yo amal. Innal ladzina amanu terus wali salihat mesti digandeng wis iman amal soleh iman amal semua gitu. Saya cinta ambil Ali ben pas sembahyang yo nerokong ngene, Pak. Terene wong Kasani inna hubba aliyin hasanatun la tadurru maha sayiatun la iskari cinta api mas ya opo ya opo zino nyolongo gak ono gak berbantak masya Allah ya opo kadir eh kok enak lah ya kok enak mbok ya tak ono sih ah kok enak tak ono sih ah jatuh tak saya enak aja mereka. Wakola mengatakan Fathullah Kasani, wa inna hubbana ahlil baiti. Sesungguhnya cinta kami terhadap ahlul bait layuh bitu layuh layuh itu adzruba bisa menghapus dosa-dosa. Cinta tok entek dosamu. Sing zina entek, sing nyolong entek, macam-macam entek kabeh sing ngemplang donyane wong entek wis. Al ibadah, al ibadi soko hamba-hamba. Kama yahuddur rihul barak anis syajarati. Kaya rontoke godhong sing kuning wis tuwek iku teko wite rontok kabeh. Dosa ya ngono. Dosa ya apa pokok cinta al bait entek dosamu. Alhamdulillah. Al hajab guyu-guyu teman-teman niki ya. temenan iki, kata mereka. Lajeng sing terakhir niki ada pertanyaan nanti. Para titik kurang 10 menit. Laukana mujarrul hubbi hasanatan, kalau memang hanya cinta bagus, lata durma sayatun, yang tidak disentuh kejelekan, layu hajatin tabeko lisan ahkam. Lek ngono ana apa dikon sembahyang? Apa perlu dikon maca Quran? Apa perlu dikon poso, haji? Lek banyak mek cinta to. Lah niki yang diyakini oleh orang Syiah, masuk ka sembahyang enggak bawa cinta. Benar. Masuk ka poso enggak bawa pokok cinta, masuk mut'at enggak bawa pokok cinta. Lah iki sing susah. Padahal Allah Ta'ala buat syariat iki sembahyang lakonono, poso lakonono, haji lakonono, sodako lakonono, oh syariat itu. Lah cinta itu untuk apa hukum-hukum Islam? Wahal hubba liyin ayamati ahamu mindallah mintu'atihi wal amali bimang tawdinihi. Apa cinta bagi Sayyidina Ali ambil Imam 12 itu bisa mengalahkan taat kepada Allah Ta'ala? Gak bisa. Wong pengerasa gaya langit bumi kok, kok dikalahkan dengan hubba liyin? Tidak bisa. Iwa idakan awbullah rasuluh wa rasuli ghairu kafin fi najat min adab biduni iman wa malin fa kaifa yakunu baliyan mughniyan 'anil amali shalih wa makhyan likulli lamin sayyi. Lae pancene cinta teng Allah Ta'ala, cinta dateng Rasulullah tidak cukup untuk memasukkan kita dalam surga. Apa mana cinta be alibet tak sembahyang enggak poso, tidak bisa. Jadi syariat harus jalan. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan mungkin? Mari silakan ya. Sapa? Ayo sapa jenenge? Ini takon nanti. Ini pertanyaannya, saya mempunyai family orang Syiah, dia seperti Abu Lahab, selalu memberi harta agar selalu mengikuti kegiatan Syiah. Bagaimana sikap saya yang ingin mencontoh mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah saya harus kompromi berbuat baik dengan orang-orang Syiah? Terima kasih. Wala tunakihuhum wala tujalisu wala tusalli alaihim. Ojo kumpul ambil orang Syiah, ojo nyopo, ojo salaman, ya ojo sembahyang orang Syiah. Karena mereka mengatakan kita itu najis. Orang Ahlus Sunnah itu najis. Percuma. Saya berpuluh-puluh kali assalamualaikum orang Syiah, gak tahu jawab. Kok gendeng salaman? Gak gendeng aku. Saya kalau salam kan dungo, mudah-mudahan selamat bagimu. Mereka gak dungo, gak kate ini, bapak kau mati, bawa orang kau dia. Jadi saya Nurholis menjawab bahwa sikap kita untuk menghadap mereka tetap kita harus waspada. Tidak ada kompromi. Percuma ngomong sak ngomong goro, tindak setelah tindak merugikan kita. Tiap-tiap pun itu, temenan. Sapi ijang goyang guyu. Kene ora degani rek, degani wae siji-siji kok rene. Abu Lahab niku paman Rasulullah. Duwe bojo jenenge Ummi Jamilah. Abu Lahab pamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duwe bojo jenenge Ummi Jamilah. Ujaman itu yang tukang oyong-oyong kayu. Wamro'atu hammalatal hatop. Ya iku bijamilah iku. Mbok sampai Al-Quran mengatakan tabat yada abila bin watab. Kanjeng Nabi nak karakur merumi. Sama-sama di nas Al-Quran. Ini tempat jenisnya. Kami. Kamil ya itu Alhamdul Kamil. Muhammad Kamil Al-Hashimi. Waduh oh, enggak. Kami. Sambil. Kau tu. Alhamdulillah percaya. Jadi saya ulangi lagi, tidak ada kompromi dengan orang Syiah. Kalau mereka masuk aswaja, alhamdulillah, kita sambut dengan tangan terbuka, menang. Saya sambut dengan kegembiraan, menang. Kalau masih syiah, sama sekali tidak percaya. Omongannya tidak percaya, tindakan tidak percaya, percuma. Apa sebab? Sebab takiyahnya masuk. Temenan. Ulangi lagi. Saya kalau saya berkholis tidak pernah kompromi dengan mereka. Dengan alasan apapun tidak. Bapak maki, Pak Orma. Ayo, Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam akidah kita harus sunnah jamaah, kita meyakini ahlul bait itu ada terus, bahkan sampai nanti besok Imam Mahdi yang kita tunggu-tunggu di hari akhir nanti, hampir hari akhir. Ada Ustaz Imam Mahdi, ada di hadis-hadis Turmudi akan keluar Imam Mahdi itu akan keluar dari bukan. Bukan yang di Syiah, bukan. Bukan. Imam Mahdi yang di Ahlus Sunnah bukan yang seperti itu. Ahlul Baiti Mustafa Turi Umamatul Arti Mata Kiri. Pernah saya sedikit cerita tentang masa lalu, tentang Kiai Abdul Mukti Ahlul Falak yang ada di Bangil. Waktu itu Husin Nafsi mengatakan bahwasanya Blanggur di tengah alun-alun itu haram, ramai sampai rame-rame. Kiai Mukti menukil di masjid ini, insyaallah kalau enggak salah ayatnya, pertama kali naik ke mimbar langsung kulla as'alukum alai ajran illa mawaddata fil qurba. Sampai saksikan, saya ini cinta dengan habaib bilang. Saya cinta dengan habaib, saya cinta, sangat cinta. Cuma karena ini masalah yang orang-orang dulu, orang wali, orang kiai semua, habaib dulu tidak pernah mengatakan ini, gini, begini, begini, sampai mengatakan begini, terpaksa saya gini. Tapi tetap dalam hati saya cinta terhadap Ahlul Bait. Insyaallah yang antum ketengahkan tadi itu mengenai tipuan-tipuan mereka mengada-adakan agama itu ada dalam Al-Qur'annya itu. Ini ada suratnya, kebetulan saya tulis tadi. Di surat Ali Imran ayat 33 sampai 34. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum tsumma yatawalla fariqum minhum wa hum muridun. Dan alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum tsumma 33 dan 34. Zalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyama ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Yang dikhitab, yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah, diajak untuk melihat tentang Bani Israel zaman dahulu. Bahwasanya Bani Israel itu diberikan keistimewaan, diberi kitab, diberi kemakom, diberi makom kewalian, enggak, kenabian dan rasul itu. Untuk mereka berhukum dengan kitabillah, liyahkuma bainahum, untuk menghukum dengan kitab Allah. Tsumma yatawalla, mereka ada yang memakai kitab itu wa hum muridun, dan banyak yang berpaling, lebih banyak yang berpaling. Dalika bainahum qaulun namasaran illa yamatudab wa hum fi dinihim. Ini kalau zaman dahulu Ustaz, Rasulullah yang diajak bicara. Kalau zaman sekarang kita yang diajak bicara sama Allah. Tidakkah kau melihat orang-orang Quraisy kafir itu yang diberikan nasib bagian untuk memegang kewalian zaman sekarang itu, ya, seperti ini kalau kita. Terus bagaimana sikap kita dengan ayat Quran ini, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sampai sekarang ada orang seperti ini, maka tetap kita hukumi kafir. Ya tawallahu. Tawallahu itu berpaling dari hukum Allah Ta'ala yang terkandung dalam Al-Quran otomatis. Amal layyakum bima'azallahu fa'ulai malkafirun. Kafir. Jadi kita bagaimanapun orang Islam, khususnya Ahlus Sunnah, tetap wajib kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. InsyaAllah nanti, InsyaAllah hamalah harbu saya akan baca kitab Kasful Asror karanya Khomeini, halaman 127, 133, 134 akan saya ungkap bagaimana kekotoran daripada keyakinan Khomeini Syiah. Ini tulisan ini dari Habib Syekh bin Walib Al-Hamid Pasuruan. Bocor Nur, Syekh Habib Kasbul Asar punya saya. Saya fotokopi dari beliau. Halaman 127, 133, 134 akan saya baca insyaallah malam Rabu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa rizqan halalan tawasi'ah. Allahumma jala uladana talamidana min almi wa il khair wa la taja'anna wa yamana syarabbair. Rabbana hablana min azwajina mitakna imama. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana kena adaban nar wa adakhil abrar ya azu ya ghafar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam.